Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari Akh Soleh yang mengadakan walimah nasikah atau walimatul aqiqah, dan kita manfaatkan waktu untuk meneruskan taklim pengajian kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembacaan kitab Mulakhas al-Fiqhi. Berkata penulis Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, babun fi arkanis solati wa wajibatiha wa sunaniha. Bab pembahasan tentang rukun-rukun solat dan kewajiban-kewajiban solat dan sunnah-sunnah solat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, solat itu terdiri dari berbagai macam. Nah, ada berbagai macam. Ada syarat-syarat solat, ada rukun-rukun, ada kewajiban, ada sunnah-sunnah. Maka kita akan pelajari apa maksud dari rukun solat, kewajiban dan sunnah, dan apa perbedaannya. Ayuhal muslim, wahai saudaraku muslim, inna solata ibadatun azimah. Sesungguhnya solat itu adalah ibadah yang sangat agung, sangat penting. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan solat ini akan bisa mencegah perbuatan dosa dan perbuatan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Dan salat itu juga merupakan awal amalan yang akan ditanya oleh Allah pertama kali. Amal yang ditanya oleh Allah adalah solat. Awwalu ma yuhasab minal abdi yaumal qiyamah as-solat. Yang pertama kali akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah solat. Kalau solat kita baik, maka amalan-amalan kita juga baik. Tetapi sebaliknya, kalau amalan solat kita jelek, maka juga amalan yang lain juga jelek. Dan solat itu merupakan rukun Islam atau rukun enam, rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Toi, barang siapa yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat dengan sengaja, maka Allah dan Rasulnya ancam keluar dari Islam. Bisa dia menjadi orang kafir gara-gara meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah kafir. Maka dari dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang sangat penting dalam hidup kita. Tashtamilu ala akwalin wa af'alin. Di dalam sholat itu terkandung di dalamnya akwal, ucapan-ucapan ibadah. Sholat itu terdiri dari ucapan-ucapan. Lisan bisa berupa zikir, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la zikir. Bisa berupa takbir Allahu Akbar, bisa berupa qiraatul Quran, membaca Al-Fatihah, dan yang lain. Dan juga terkandung af'al, perbuatan, gerakan-gerakan badan, rukuk, sujud, nah yang lain-lainnya. Tatakawwanu minha sifatuha kamilah, dari kumpulan ucapan dan perbuatan tadi akan membentuk sifat sholat yang sempurna. Nah, sifat sholat yang sempurna itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Fahiya kama yu'arrifuha al-ulama, sholat itu adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Pengertian sholat itu adalah apa? Aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang khusus. Muftatahah, yang dibuka dengan bitakbir, dengan takbir Allahu Akbar. Mukhtatamah, dan ditutup dengan taslim. Assalamualaikum. Nah, itulah arti sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang agung, yang terdiri dari ucapan-ucapan maupun perbuatan, yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah. Wahadhil aqwal wal af'al thalathatu aqsamin, dan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dalam sholat itu terbagi menjadi tiga macam secara umum. Nanti bisa dikelompokkan menjadi tiga hukumnya. Yang pertama arkanun, bisa berupa rukun. Yang kedua wawajibat, berupa kewajiban. Yang ketiga berupa sunnah, sunan. Ada ucapan-ucapan yang rukun, ada ucapan-ucapan yang wajib, ada ucapan-ucapan yang sunnah. Ada juga perbuatan-perbuatan yang rukun, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunnah. Rukun sholat itu apa? Fal arkan, rukun itu artinya adalah suatu idza turika, yaitu sesuatu yang ada dalam sholat, jika ditinggalkan, sayun batalat as-sholat. Rukun itu adalah suatu yang di dalam sholat, kalau ditinggalkan, akan membatalkan sholat. Sholatnya tidak diterima, harus diulang, arti batal itu. Kalau rukun itu ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa, maka sholatnya tidak sah. Sawa'an kana tarkuha amdan aw sahwan, sama saja dia lupa, meninggalkan ucapan atau perbuatan rukun tadi, amdan, sengaja. Atau sahwan, sahwan itu tidak sengaja, lupa misalnya. Nah, bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Nah, jadi rukun itu kadang-kadang bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya lupa takbiratul ihram. Nanti kita akan bahas salah satu rukun sholat adalah takbir. Takbir pertama kali ya, kalau kita sholat membaca Allahu Akbar. Takbir, bacaan Allahu Akbar itu rukun. Kalau kita sholat, kemudian lupa. Tadi lupa baca takbir. Maka sholatnya batal. Tidak sah secara keseluruhan. Ingatnya misalnya sholat duhur, karena buru-buru langsung rukuk. Imam sudah rukuk, kita langsung rukuk tanpa baca takbir, langsung ikut rukuk, lupa baca takbir. Kemudian ingatnya setelah rakaat keempat baru ingat, saya tadi lupa tidak baca takbir. Maka apa? Sholat yang dia lakukan 4 rakaat tadi sudah batal semuanya, sejak rakaat pertama sampai rakaat keempat batal. Karena apa? Lupa baca takbir. Nah, takbir karena apa? Takbir itu rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan, berarti batal sholat secara keseluruhan. Nah, ini contoh rukun yang bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Au batalat ar-raq'ah allati tarakahu minha. Tetapi ada juga rukun yang ditinggalkan, tapi hanya membatalkan satu rakaat. Tadi, kalau tadi yang pertama membatalkan seluruh rakaat. Rakaat sejak pertama sampai empat batal semuanya. Ada rukun yang ditinggalkan hanya membatalkan satu rakaat saja yang dia lupa. Nah, contohnya apa? Contohnya lupa sujud. Nah, lupa sujud misalnya. Sujud itu kan dua kali ya. Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sujud lagi misalnya. Kalau ada orang, contohnya, rakaat pertama sholatnya sempurna. Rakaat kedua juga sempurna. Rakaat ketiga, pas waktu sujud, dia sujudnya satu kali. Allahu Akbar sujud, habis itu Allahu Akbar langsung berdiri. Sujudnya cuma satu. Nah, jadi lupa satu kali sujud. Maka yang batal tadi dia di rakaat yang keberapa? Ketiga ya. Rakaat ketiga, rakaat pertama sempurna, kedua sempurna, ketiga lupa, sujud satu. Maka yang batal itu cuma rakaat yang ketiga saja. Rakaat yang pertama, yang kedua tetap dianggap tetap sah. Yang batal, yang tidak sah cuma rakaat ketiga. Kemudian bagaimana? Waqamat allati taliha maqa waqamat allati taliha maqamaha. Dan rakaat yang setelahnya itu menggantikan kedudukannya. Nah, maksudnya apa? Rakaat ketiga batal, tetap diteruskan dia berdiri tadi, habis sujud langsung berdiri, kemudian dia ingat, wah tadi saya lupa sujud. Ya sudah. Berarti apa? Tetap diteruskan ya sholatnya, dia berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, selesai. Rakaat yang keempat ini menduduki rakaat ketiga. Rakaat ketiga tidak dianggap. Jadi nanti sholatnya lima rakaat karena rakaat ketiga ini batal, sehingga tidak dianggap. Rakaat pertama sah, kedua sah, ketiga batal. Rakaat keempat ini jadi rakaat ketiga. Nanti tambah satu lagi. Tambah satu rakaat, rakaat kelima, duduki rakaat yang keempat. Nah, seperti itu. Jadi ada rukun yang kadang-kadang membatalkan sholat semuanya. Seperti takbir. Ada yang cuma membatalkan satu rakaat. Kalau membatalkan satu rakaat, kalau membatalkan semuanya berarti harus diulang tadi ya. Dia sholat tadi, lupa takbir, rakaat keempat. Sudah batal. Batal berarti harus mengulang dari awal. Tapi kalau cuma lupa sujud tadi, diteruskan. Bukan berarti, wah saya lupa, kemudian batal, diulang dari awal, tidak. Tapi diteruskan, rakaat yang keempat, menduduki rakaat ketiga, nanti ditambah satu rakaat lagi, rakaat kelima, nah menduduki rakaat keempat. seperti itu. Kama ya'ti bayanuhu, akan datang penjelasan lebih lengkap. Jadi intinya apa? Rukun itu sesuatu yang ada dalam sholat, kalau ditinggalkan sengaja ataupun lupa, itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan seluruh sholat atau satu rakaat sholat. Sama saja ya, ini yang penting rukun itu adalah kalau ditinggalkan sengaja atau lupa ini. Kalau rukun ditinggalkan sengaja atau lupa, tetap batal. Nah, berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu apa? Idza turika min hasai'un 'amdan, kalau ditinggalkan sengaja batal salatnya, batalat salat. Nanti perbedaan rukun dan wajib dari sisi kalau meninggalkan lupa. Wajib itu kalau ditinggalkan secara sengaja batal salatnya, harus diulang. Wa in kana tarkuhu sahwan, akan tapi kalau meninggalkannya itu lupa, tidak sengaja, lam tubtil, tidak batal. Naam. Wa yujbiruhu sujudus sahwi, dan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Nah, jadi apa perbedaan antara rukun dan wajib? Perbedaannya dari sisi kalau meninggalkannya secara lupa. Kalau rukun itu meninggalkan rukun lupa, sama saja batal. Lupa sujud, lupa takbir, tetap batal. Walaupun tidak sengaja, harus diulang. Itu rukun. Sedangkan wajib itu kalau ditinggalkan secara sengaja, batal. Tapi kalau meninggalkannya lupa, tidak batal. Bisa ditambal dengan sujud sahwi. Contoh kewajiban apa? Kewajiban contohnya adalah tahiyat yang pertama. Nah, sebagian ulama mengatakan, tahiyat yang pertama itu hukumnya wajib, tidak sampai ke rukun. Karena Rasulullah pernah sholat 4 rakaat duhur atau asar, sholat 4 rakaat ya, duhur atau asar, rakaat kedua rakaat kedua seharusnya apa? Seharusnya kan tahiyat ya. Setelah rakaat kedua seharusnya tahiyat awal. Tapi Rasulullah berdiri, lupa tidak tahiyat awal. Kemudian para sahabat mengingatkan subhanallah, tapi Rasulullah tetap berdiri, tidak apa? Tidak kembali duduk. Nah, Rasulullah tetap berdiri meneruskan sholatnya. Rakaat pertama, kedua, habis kedua langsung berdiri tidak tahiyat. Setelah itu ketiga, keempat, baru setelah itu Rasulullah sujud sahwi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa tahiyat awal itu wajib. Rasulullah meninggalkannya. Rasulullah apa? Lupa ya. Lupa tidak tahiyat awal. Dan sholatnya tidak batal karena lupa. Kemudian bisa ditambal dengan sujud sahwi. Oh iya. Kemudian cara membedakan tadi perbedaan wajib dan rukun tadi seperti itu ya, dengan meninggalkan lupa. Kemudian cara mengetahui yang kedua pula adalah kalau ada dalil ya, kalau ada dalil Rasulullah mengatakan la sholata, itu berarti menunjukkan rukun. Misalnya apa? La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak diterima sholat kecuali harus membaca Al-Fatihah. Ada kata la sholat, tidak ada sholat, tidak sah sholat. Berarti membaca Al-Fatihah itu rukun. Nah, la sholata illa bifatihatil kitab atau biummil kitab. Nah, jadi kata la sholat, tidak ada sholat, tidak sah sholat, ini berarti itu rukun. Tapi kalau wajib misalnya hanya perintah. Misalnya apa? Rukuklah, sujudlah atau duduklah, hanya sekedar perintah. Tidak sampai meniadakan keabsahannya. Nah, itu ciri yang kedua yang bisa membedakan antara rukun dan wajib. Oke, kemudian yang ketiga, sunnah. Wasunan, sunan itu artinya apa? La tabtul sholat, la tabtul sholat bitarki sayin minha, la amdan wala sahwan. Sunnah itu adalah suatu ucapan atau perbuatan yang tidak membatalkan sholat. Kalau ditinggalkan, kalau tidak dikerjakan, itu tidak membatalkan sholat. Sama saja tidak mengerjakannya amdan, sengaja, wala sahwan ataupun lupa. Nah, contohnya apa? Sunnah di dalam sholat misalnya, sunnah dalam sholat adalah contohnya apa? Misalnya, membaca zikir sebanyak 3 kali misalnya. Membaca zikir sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Membaca zikir 3 kali itu sunnah. Kalau ada orang cuma baca zikir 1 kali, rukuk Allahu Akbar, baca zikirnya 1 kali, subhana rabbiyal azim. Nah, maka dia berarti sengaja apa? Sengaja membaca zikir cuma 1 kali. Maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Karena apa? Zikir yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Tidak membatalkan sholat. Dengan sengaja ataupun lupa. Baik. Lakin tankus hai'atu sholat bidhalik. Akan tapi berkurang ya. Berkurang hai'ah. Hai'ah yaitu bentuk atau kesempurnaan sholat kalau ditinggalkan. Nah, artinya pahalanya tidak sampai sempurna seperti orang yang melakukan sunnah secara sempurna. Pahalanya lebih besar. Tapi tidak sampai membatalkan. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla shalatan kamilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat secara sempurna. Bi jami arkaniha, dengan terkumpul seluruh rukun-rukunnya ada. Wa wajibatiha, ada kewajibannya semuanya ada. Wa sunaniha, sunnah-sunnahnya semua lengkap. Dan Rasulullah mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Sholatlah seperti aku sholat. Nabi pernah apa? Rasulullah saking semangatnya mengajari para sahabat sholat, Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Mimbar ya. Mimbar itu tempat yang tinggi. Biar kelihatan para sahabat, biar bisa melihat bagaimana tata cara Nabi sholat. Nah, saking semangatnya Rasulullah mengajari pentingnya sholat. Sallu, kalian sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah, tayyib. Jadi kesimpulannya tadi, perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah. Kemudian kita pelajari yang pertama, rukun ya. Rukun sholat itu ada berapa? Al-qismul awwal, jenis yang pertama, arkanus sholat. Rukun-rukun sholat. Wahia arba'ata asyara. Ada 14. Rukun sholat ada berapa? Ada 14. Wahia kama yali. Dan 14 itu adalah sebagai berikut. Ar-ruknul al-awwal. Rukun yang pertama. Al-qiyamu fi sholatil faridati. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri di dalam sholat yang fardu. Berdiri. Jadi sholat itu harus berdiri. Itu termasuk rukun. Kalau ada orang sholat dengan sengaja dan tidak sakit ya. Kalau sakit tidak apa-apa. Kalau sudah tua misalnya lemah fisiknya tidak apa-apa sambil duduk. Tapi dia masih muda, masih kuat. Sholat duhur, saya sholatnya duduk saja, males. Karena apa? Males. Saya sholat sambil duduk. Maka kita katakan batal. Sholatnya batal. Tidak sah, harus diulang. Karena apa? Karena berdiri adalah rukun sholat. Kalau ditinggalkan, maka batal sholatnya. Tetapi ini di dalam sholat fardu saja. Nah, jadi nanti ada perbedaan hukum. Berdiri itu rukun khusus dalam sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat sunnah, ya fardu ada sholat itu ada sholat wajib fardu 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib harus rukun berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, contohnya apa sholat duha atau sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam. Boleh sambil duduk, walaupun dia kuat, walaupun masih muda, boleh saya mau sholat tahajud sambil duduk. Boleh, tidak mengapa. Tidak batal sholatnya. Karena ini hanya khusus sholat wajib. Nah, lebih lengkapnya kita baca. Beliau mengatakan, dalilnya, qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238. Allah mengatakan, wakumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kumu. Berdirilah lillah untuk Allah qanitin. Qanit di sini dengan tenang. Qanit itu artinya banyak, tapi di sini artinya adalah tenang. Berdirilah untuk Allah di dalam sholat. Dengan tenang. Ada perintah, amr. Dan amr hukumnya adalah wajib. Ayat ini sebagai dalil Allah memerintahkan kita pada waktu sholat untuk berdiri. Dan di sini dikatakan para ulama termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian dalil yang kedua, wa fi hadis Imrana marfu'an, dalam hadis Imran bin Husain. Nah, Imran mengatakan, ya Rasulullah, saya punya penyakit, ya penyakit apa namanya, wasir itu penyakit apa? Penyakit yang di pinggang atau yang sakit. Kalau berdiri sakit, punya penyakit ini Imran. Maka bolehkah saya sholat sambil duduk? Maka Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman. Sholatlah sambil berdiri, wajib atau rukun berdiri. Fa illam tastati, berusahalah berdiri. Kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk. Kalau tidak mampu, kalau sakit boleh duduk. Fa illam tastati, dan kalau tidak mampu duduk, fa ala jambin, maka boleh berbaring miring ya. Fa ala jam, jamban itu apa di sini? Namanya apa? Pinggang ya, berbaring dengan miring. Jadi itu urutannya. Yang pertama rukunnya, kalau sehat kuat harus berdiri. Tapi kalau sakit boleh sambil duduk. Kalau duduk tidak mampu boleh tidur miring. Kemudian nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i ada yang keempat. Kalau tidak bisa miring, famustalkian. Mustalkian itu apa? Terlentang. Nah, ada empat tahap ya. Tahapan yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring miring, yang keempat berbaring terlentang. Nah, itu diperbolehkan di dalam sholat. Taib. Fadalatil ayah wal hadis, maka ayat tadi dan hadis itu menunjukkan kepada kita ala wujubil qiyam, wajibnya berdiri. Wajibnya di sini artinya rukun fis salat, di dalam salat al mafruḍah, di dalam salat wajib, tetapi dengan catatan ma'al qudrati alaihi. Catatannya apa? Kalau dia mampu, kalau dia sehat mampu, harus wajib berdiri. Kalau dia tidak mau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Baik. Fa in lam yaqdir 'alal qiyam, tapi kalau ada seseorang tidak mampu untuk berdiri, kalau tidak mampu, boleh sambil duduk. Lima rodin, karena sakit misalnya, sholla 'ala hasabi halihi, maka dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya. Qa'idan, boleh sambil duduk kalau mampu. Aw ala jambin, atau berbaring dengan miring. Atau yang keempat, berbaring terlentang. Nah, kalau sedang sakit. Wa mithal marid, dan juga sama dengan orang yang sakit, bisa boleh, artinya boleh sambil duduk, adalah al-kha'if. Al-kha'if. Al-kha'if itu orang yang dalam ketakutan. Orang yang dalam ketakutan. Tapi artinya misalnya berperang gitu. Jaga malam. Jaga malam. Di depannya ada musuh misalnya. Dan di tidak ada perlindungan. Kemudian dia bertugas untuk jaga, melihat atau mengawasi pergerakan musuh. Temannya sedang mengawasi, saya sholat dulu. Kita gantian sholat. Nah, karena apa? Sudah waktu wajib sholat misalnya. Maka dia sholat. Kalau sholat sambil berdiri nanti takut kena sniper misalnya atau ditembak, maka boleh dia sholat sambil duduk. Nah, karena apa? Dalam keadaan takut, khaif. Walaupun badannya sehat. Boleh dia sholat sambil duduk. Tayyib. Kemudian yang contoh yang kedua yang boleh, wal uryan. Uryan adalah orang yang tidak punya baju ya, telanjang. Uryan itu misalnya ada orang bajunya hilang atau bajunya hanyut di sungai misalnya. Kemudian datang waktu sholat. Kemudian kalau dia berdiri nanti terlihat auratnya. Berdiri terlihat auratnya. Maka boleh dia sholat sambil duduk. Berlindung biar tidak kelihatan auratnya. Nah, seperti itu juga diperbolehkan. Kemudian juga yang ketiga, waman yahtaju lil julus. Dan orang-orang yang butuh harus duduk. Awittija atau bersender ya. Ittija itu. Nah, bersender. Li mudawatin. Mudawa itu karena sedang dawa ya, dawa itu sedang berobat. Tatatallab adamil qiyam, yang dituntut atau diminta untuk tidak boleh berdiri. Sama ya, sedang sakit atau sedang melakukan pengobatan, sedang dalam apa? Dalam pengobatan yang tidak boleh lama berdiri. Kalau berdiri nanti sakitnya tidak sembuh-sembuh misalnya. Boleh sholat sambil duduk. Wa kadzalika man kana la yastati al-qiyam. Demikian pula boleh bagi orang-orang yang tidak mampu berdiri, li kisori saqafin. Karena kisor ya, pendeknya saqaf. Saqaf itu atap. Kalau orang Arab di situ atapnya pendek-pendek misalnya. Atau di gua misalnya kita ada masuk gua berlindung, kemudian tidak bisa berdiri. Boleh ya, sambil duduk karena tidak bisa berdiri. Seperti itu. Wala yastati'u al-khuruj, dan dia tidak mampu keluar. Kalau mampu keluar, sholat di luar. Tapi pintunya tertutup misalnya. Sholat di dalam sambil duduk. Kemudian juga yang boleh adalah wa yu'dharu aidan bitarkil qiyam, dan diizinkan pula untuk meninggalkan berdiri siapa? Man yusalli khalfal imam ar-ratib alladhi yujiz anil qiyam. Yaitu orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat, makmum. Sholat menjadi makmum. Imam rawatib. Yang dia sholatnya sejak awal duduk. Nah, jadi di masjid itu biasanya sudah ada imam-imam rawatib ya. Imam-imam khusus, imam yang ditunjuk. Nah, kalau zaman dulu ya penguasa. Misalnya presiden atau yang dulu Utsman ya. Kalau zaman dulu Utsman bin Affan itu apa? Sebagai khalifah, juga sebagai imam. Pada waktu Utsman tua, sekitar umurnya 80-an tahun. Utsman meninggal dalam keadaan usia lanjut, 80-an tahun. Beliau memimpin sholat, menjadi imam sholat. Imamnya duduk. Maka jamaahnya pun harus ikut duduk. Seperti itu maksudnya ya. Kalau imamnya itu sholat sambil duduk sejak awal. Tapi catatannya sejak awal sholat. Maka jamaahnya semuanya harus ikut duduk sejak awal. Walaupun jamaahnya kuat-kuat. Walaupun jamaahnya muda-muda. Tapi malah wajib duduk. Nah, seperti itu juga diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Jika takbir maka takbirlah. Jika sujud-sujudlah. Jika ruku'-ruku'lah. Wa'idha sholla ku'udan. Kalau dia sholat sambil duduk. Faka'udu ajma'in. Maka kalian juga duduklah semuanya. Seperti itu. Ini dengan syarat apa? Kalau imamnya itu duduk sejak awal sholat. Tapi kalau imamnya itu duduknya itu di tengah-tengah sholat, maksudnya apa? Awal sholat dia kuat. Imamnya pada waktu awal sholat takbir masih kuat berdiri. Tapi tiba-tiba di tengah sholat sakit. Sehingga imamnya apa? Duduk. Maka kalau keadaannya seperti ini tidak wajib. Tidak wajib atau tetap berdiri. Makmumnya tetap berdiri. Nah, karena apa? Imamnya duduknya di tengah-tengah sholat. Baik. Fa idza shalla qa'idan, jika imamnya sholat sambil duduk, fa inna man khalfahu, maka sesungguhnya orang-orang yang sholat di belakangnya, makmum, yusalluna qu'udan, mereka wajib sholat duduk pula. Taba'an li imamihim, mengikuti imam mereka. Nah, Rasulullah mengatakan tadi, inna maju'ilal imam liutama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya duduk, ya ikut duduk. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama marido, pada waktu beliau sakit, sholat qa'idan, beliau sholat sambil duduk. Wa amara man khalfahu, dan memerintahkan para sahabat yang di belakangnya bil qu'ud, untuk duduk. Nah, hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaihi ya Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah mengisyaratkan dengan jarinya untuk duduk. Rasulullah sejak awal duduk, maka memerintahkan para sahabat untuk duduk. Baik, itu yang berkaitan dengan permasalahan sholat wajib ya. Sholat wajib intinya harus berdiri bagi yang kuat. Boleh sambil duduk bagi orang yang sakit atau orang yang takut atau orang yang makmum di belakang imam yang duduk sejak awal. Nah, kemudian itu tadi sholat wajib. Bagaimana dengan sholat sunnah? Kalau sholat sunnah, Wa salatun nafilah, kalau salat itu sunnah, yajuz, boleh. Antusalliya qiyaman wa qu'udan, boleh, bebas. Seseorang untuk salat sambil berdiri atau sambil duduk, bebas. Fala yajibul qiyam fiha, tidak wajib untuk berdiri di dalam salat sunnah. Lithubuti, karena telah datang dengan benar dan tetap anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha, pernah melakukan salat ha, kembali ke nafilah, ahyanan, kadang-kadang, jalisan, dalam keadaan duduk, min ghairi udhrin, tanpa ada sebab. Sebabnya ya pengin duduk, tidak sakit, tidak capek, tapi Rasulullah sengaja salat sambil duduk, salat malam, salat tahajud. Rasulullah itu salat tahajudnya lama. Lama ya, lama baca surat yang panjang. Sehingga apa, Rasulullah pada waktu akhir hayatnya, sudah badannya tua, lemah, beliau sholat tahajud sambil duduk. Nah, sambil duduk, walaupun apa tidak sakit, walaupun beliau masih mampu. Seandainya berdiri masih mampu, cuma karena panjang, beliau memilih untuk duduk. Nah, boleh, tidak mengapa, akan tetapi catatannya, kalau dia sholat sunnah sambil duduk, itu pahalanya separuh. Pahalanya separuh dari orang yang sholat sambil berdiri. Nah, sholatnya sah, sholatnya diterima, tapi pahalanya separuh. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Sholatul qa'id, sholatnya orang yang sambil duduk, itu ala nisfi, separuh pahalanya dari orang yang sholat sambil berdiri. Nah, pahalanya dikurangi separuh. Kalau dia dalam keadaan sehat dan kuat ya. Tapi kalau dia duduk karena sakit, atau duduk karena ada sebab, pahalanya tetap utuh. Pahalanya tetap sempurna. Ini pahala yang separuh itu khusus bagi orang-orang yang sehat, kuat, tapi sengaja untuk sholat sambil duduk. Tapi kalau orang yang sakit, tetap pahalanya sempurna. Rasulullah mengatakan, nam idza nam safarul abdu au marida, jika seorang hamba itu sakit atau sedang safar, perjalanan, kutiba lahu, maka akan dicatat baginya pahala. Maka ya'maluhu, apa yang seperti yang biasa dia lakukan, sahihan, dalam keadaan sehat, mukiman, dalam keadaan tidak bepergian. Kalau dia sedang sakit, biasanya berdiri, tapi sedang kalau sehat dia berdiri, sakit sambil duduk, maka sholatnya sambil duduk itu pahalanya sama seperti pahala dia sambil berdiri. Karena apa? Kalau seandainya dia sehat, dia akan berdiri. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Ta'alim kita, kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.